الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإخوة sekalian masuk sekarang kita pada pembahasan yang baru yaitu di pembahasan ke-21 mengenai isbat sifat kalam. Isbat sifat kalam lillah yaitu penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipelajari, diketahui, dipahami dengan baik agar bisa diyakini dengan keyakinan yang benar bahwa Allah memiliki sifat kalam. Dikarenakan banyak dari kalangan ahlul bid'ah, entah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka menolak sifat kalam ini bagi Allah. Karena kata mereka, kalau Allah punya sifat kalam, Allah punya sifat berfirman, berbicara, maka nanti seperti makhluk. Oleh karena itulah mereka tolak. Dan mereka mengatakan Allah tidak punya sifat kalam. Ini kalangan dari ahlu bid'ah, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ada juga dari kalangan ahli bid'ah yang lainnya, yaitu dari kalangan Al-Asy'ariyah, yang mereka menyatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah. Perhatikan, mereka menetapkan Al-Qur'an kalamullah. Loh, sama seperti ahli sunnah. Judulnya saja sama, depannya saja sama, tapi tafsirnya, perinciannya, aplikasinya berbeda dengan ahli sunnati wal jamaah. Di mana letak perbedaan Asy'ariyah dengan ahli sunnati wal jamaah dalam penetapan sifat kalam? Ahli sunnati wal jamaah maupun Asy'ariyah sama-sama menetapkan sifat kalam bagi Allah, bahwa Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang berbicara, yang berfirman kepada Musa. Tatkala Musa berada di Bukit Tur, wa kallam Allah Musa taklima, Asy'ariyah ahli sunnah mengimani, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara kepadanya, berfirman kepadanya, ahli sunnah Asy'ariyah mengimani. Di mana letak perbedaannya? Kata para ulama, letak perbedaan yang mendasar antara akidah ahli sunnah wal jamaah dengan Asy'ariyah pada masalah sifat kalam ialah ahli sunnah wal jamaah meyakini, mengimani bahwa Al-Quran, kalamullah yang dibaca oleh setiap kaum muslimin, yang ditulis di papan-papan tulis berupa lafaz-lafaz Al-Quran, itu kalamullah. Ini dijelaskan oleh para ulama, diantaranya ialah oleh As-Sabuni di kitab beliau Aqidatul Salaf wa Ashabil Hadis. Adapun Asy'ariyah, mereka menyatakan Al-Quran adalah kalamullah. Namun tatkala Al-Quran itu di perdengarkan, dilafadzkan, dibacakan, maka bunyinya itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Adapun ahli sunnah menyatakan bahwa Al-Quran yang dibaca itu adalah kalamullah. Itu adalah kalamullah. Naam, lafad kita makhluk. Lafad kita makhluk. Bibir kita, lafad yang kita, ya lafad kita makhluk. Tapi tatkala kita mengucapkan Al-Quran, itu adalah kalamullah. Itu adalah kalamullah. Kalau Asy'ariyah berkeyakinan, tidak, itu bukan kalamullah, itu adalah makhluk. Nah, ini dinamakan oleh para ulama sebagai paham lafzi. Pemahaman lafzi, yaitu orang yang memahami lafaz Quran adalah makhluk. Lafaz Quran adalah makhluk. Waliyadu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikina fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah." Apabila salah seorang musyrik di surah At-Taubah, apabila salah seorang musyrikin minta suaka, keamanan kepadamu, fa'ajirhu, maka berilah dia keamanan, berilah dia suaka, perlindungan, hatta yasma'a kalamullah, hingga mereka, hingga si musyrik tadi yang datang ke negeri kaum musyrikin, yang datang ke negeri kaum muslimin dalam rangka minta suaka, mendengarkan kalamullah. Mendengarkan kalamullah, kata para ulama, mimman yasma, dari mana si musyrik yang minta suaka politik di negeri kaum muslim ini, minta suaka perlindungan di negeri kaum muslimin ini, mendengarkan kalamullah. Sementara hikmahnya ialah kenapa mereka diperbolehkan untuk berada di negeri kaum muslimin, diberikan perlindungan, hikmahnya ialah Allah Ta'ala jelaskan, hatta yasma kalamullah, hingga mereka nanti mendengar kalamullah. Hingga nanti mereka mendengar firman Allah. Mendengar firman Allah, kata para ulama, mimman yasma, dari mana mereka bisa mendengar kalamullah, melainkan dari para lafaz-lafaz Al-Quran yang dilantunkan oleh para qurra, oleh para qari Al-Quran, yang dibacakan oleh kaum muslimin, sehingga mereka bisa mentadaburinya, sehingga mereka mendapatkan hidayah masuk Islam. Kalau Al-Quran yang dilafadzkan bukan kalamullah, maka ayat tersebut bagaimana pemahamannya, wahai Asy'ariyah? Asy'ariyah memahami lafaz Quran makhluk. Al-Qurannya kalamullah, lafaznya adalah makhluk. Ahli sunnati wal jamaah meyakini Al-Quran adalah kalamullah, yang dilafadzkan malfud, makru, matlu, yang dibaca oleh kaum muslimin, oleh kita, itu adalah kalamullah. Misalkan seorang membaca qul huwallahu ahad, itu adalah kalamullah. Kalau Asy'ariyah itu makhluk, lafaz malfud, itu lafaz. Ya. Al-Qur'an kalamullah kata mereka. Wal malfud makhluqun kata mereka. Al-Qur'an kalamullah, tapi yang dilafadzkan adalah makhluk. Benar apa salah? Salah. Yang benar Al-Qur'an kalamullah, yang dilafadzkan dari kalamullah adalah kalamullah. Nah, kalamullah, sifat kalam adalah sifat yang, salah satu sifat yang spesial. Kalau diantara sifat-sifat Allah yang lainnya itu terbagi, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Semisal sifat Allah istiwa itu sifat fi'liyah, tapi sifat Allah ulu itu sifat zatiyah. Paham sih sifat zatiyah, masih ingat ya? Sifat zatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada Allah, tidak lepas. Semisal Allah memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala mendengar, melihat, mengetahui, dan yang lainnya, ini sifat, adalah sifat apa namanya? Zatiyah, yang senantiasa ada pada Allah. Nah, terkadang ada sifat yang kadang Allah bersifat dengannya, kadang tidak. Ini disebut sifat fi'liyah. Semisal beristiwa di atas arsy. Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit bumi dalam waktu 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Artinya sebelum ada penciptaan langit dan bumi, Allah tidak beristiwa di atas 'arsy. Bahkan sebelum Allah ciptakan 'arsy, Allah tidak beristiwa di atas 'arsy. Bisa dipahami sini, karena beristiwa di atas 'arsy sifat fi'liyah. Nuzul inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi sulusi lailil akhir, Rabb kalian turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Maka Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir saja. Nah, ini namanya sifat fi'liyah atau yang dinamakan oleh para ulama yang lainnya yaitu sifat ikhtiyariyah. Ya, bisa dipahami? Sifat ikhtiyariyah atau fi'liyah sifat yang tidak melekat pada Allah. Yang kadang Allah kerjakan, kadang Allah tidak kerjakan, sekehendak Allah. Ini mik dalam apa luar ini? Dalam ya. Nah, adapun sifat dzatiyah senantiasa melekat pada Allah. Nah, berikutnya sifat kalam. Sifat kalam itu bisa pada sifat dzatiyah, bisa pada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah, kalau sifat kalam ini adalah lawan dari kata bisu, maka Allah tidak bisu. Ini adalah sifat kalam. Allah senantiasa berbicara, berfirman sekehendak Allah, maka ini namanya sifat dzatiyah. Ya, kemudian sifat kalam kalau lawan dari kata diam, artinya Allah berfirman, lawan dari kata diam, maka ini sifat fi'liyah. Jadi sifat kalam langsung dua sekaligus, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat ini sifat yang agung bagi Allah. Oleh karena itulah para ulama ahli sunnati wal jamaah dari dulu hingga saat ini memberikan porsi yang besar, perhatian yang besar terkait pembahasan sifat kalam. Dan ini perkara penting, prinsip, usul. Siapa saja yang keliru di permasalahan ini, maka dia berarti keliru di permasalahan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itulah Jahmiyah, Mu'tazilah bukan ahli sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlul bid'ah, dol, sesat. Kenapa demikian? Karena mereka menyimpang salah satunya di perkara ini dan di perkara yang lainnya. Bisa dipahami sini ya. Ini permasalahannya permasalahan penting, bukan permasalahan sepele. Permasalahan yang sangat urgen, sangat penting untuk dipahami oleh setiap kaum muslimin. Ya, nah. Qala rahimahullah ta'ala. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan beberapa ayat. Ayat yang pertama ialah waman asdaqu minallahi haditsa. Dan siapakah yang lebih baik hadis pembicaraannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapakah yang lebih baik pembicaranya dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita langsung saja masuk ke penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, wa qawluhu wa man asdaqu minallahi haditsa. Wa man asdaq, dan siapakah? Man itu man istifham. Siapakah yang lebih jujur pembicaraannya daripada Allah? La ahada asdaqu minhu subhanah. Enggak ada, tentu kita memahami la ahada. Tidak ada satupun, seseorang pun, siapapun yang lebih jujur minhu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah pembicaraan. Maka kalau begitu, pertanyaan yang Allah ajukan ini kepada kita semua, kepada segenap manusia, bahkan seluruh makhluk, fahuwa istifhamun inkari. Maka itu adalah pertanyaan untuk mengingkari kalau ada yang lebih baik daripada Allah. Ini enggak perlu dijawab. Hadis pembicaranya ai fi hadisihi, dalam ucapannya, wa khabarihi maupun dalam khabarnya, wa amrihi maupun dalam perintahnya, wa wa'dihi wa wa'idihi, dalam janjinya dan ancamannya. Siapa yang lebih jujur, yang lebih benar dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ucapannya, yaitu terkait khabarnya, beritanya, perintahnya, janji dan ancamannya. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa man asdaqu minallahi qila. Kemudian firman Allah yang lainnya, yaitu dan siapakah yang lebih jujur daripada Allah, qila perkataannya. Al-qilu perkataan itu adalah masdaru masdar, ya, sumber kata, asal kata dari qala yaqulu qawlan atau qilan, ya, qala yaqulu qawlan atau qilan, kal qaul, seperti qaul. Maka siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Ai la ahada asdaqu qawlan minallahi azza wajal. Maka jawabannya, tidak ada seorang pun yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Allah azza wajal. Ini penting ini ya. Jadi di sini, di dua ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwasanya dia punya sifat hadis dan dia punya sifat al-qaul, yaitu berbicara, berkata, berfirman. Ini diingkari oleh ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya kalamullah, kalam itu adalah makhluk. Kalam adalah makhluk. Mereka enggak punya dalil sedikit pun dalam hal ini. Mereka enggak punya dalil sedikit pun terkait hal ini. Ya, yang kata mereka munfasilan minhu, kalam itu terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa demikian mereka berkata demikian begitu dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah ini? Kata mereka karena Al-Qur'an ya itu terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Ya, dari zat Allah. Nah, perkataan mereka ini batil, batil, batil dijelaskan oleh para ulama. Ya. Dan mereka menyatakan makna mutakallim, kalau Allah Ta'ala disifati dengan mutakallim, di antara mereka ada yang menjebak ahli sunnah wal jamaah. Oke, Allah punya sifat berbicara. Berarti ya, Allah mutakallim, takallama yatakallamu, ya. Takalluman fahuwa mutakallimun. Nah, gitu. Isim fa'ilnya. Allah mutakallim. Allah berbicara. Kata mereka, mutakallim itu maknanya adalah khalikun nil kalam. Yang menciptakan pembicaraan. Ini pendapat Mu'tazilah. Ya. Nah, ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Di kitab beliau, Al-Fatawa. Ya, Majmu' Al-Fatawa. Beliau menyatakan, وَهَذَا الَّذِي قَالُهُ لَا يُعْرَفُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَلَا غَيْرُهُمْ la haqiqata wala majazan, la haqiqatan wala majazan. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ucapan mereka ini yang mengatakan bahwa Allah mutakallim, ya benar Allah mutakallim, kata mereka Allah berbicara, tapi tahu enggak kamu, kata si Mu'tazilah ini kepada ahli sunnah. Nah, ahli sunnah wal jamaah yang polos tidak belajar akan kena syubhat. Dia pelangak-pelongok saja, apalagi kalau enggak belajar bahasa Arab. Orang yang enggak belajar bahasa Arab, kata Imam Syafi'i, itu yang paling rentan kena syubhat. Paling rentan kena syubhat. Makanya belajar. Ya, maaf ya, ini bisa dibodoh-bodohin oleh mereka. Ya, bisa dibodoh-bodohin. Mereka menyatakan Allah punya sifat bicara kalam. Iya, oke, okay, taruhlah mereka, kata mereka. Oke, okay, taruhlah gitu. Berarti Allah mutakallim. Setuju kamu Allah mutakallim yang berbicara? Iya, kata ahli sunnah. Yang polos. Nah, tahu enggak kamu wahai ahli sunnah, ini ahli sunnah yang polos. Apa makna mutakallim? Enggak tahu. Mutakallim itu adalah isim fa'il dari takallama yatakallamu, mutakallimun. Oh iya, artinya yang berbicara. Kalau Anda mengatakan takallamtuhu, saya berbicara padanya, fa anta mutakallim, maka Anda adalah mutakallim, orang yang berbicara. Kamu tahu apa makna mutakallim dalam bahasa Arab hakikatnya? Enggak tahu, kata si ahli sunnah yang polos ini. Akhirnya dimasukkan syubhat. Syubhatnya ini bukan ilmu. Kepalsuan, pembodohan. Kata mereka, mutakallim itu maknanya adalah khaliqun lil kalam. Yaitu yang menciptakan kalam. Berarti kalam diciptakan. Kalau diciptakan berarti makhluk. Si ahlu sunnah yang polos, iya ya, berarti makhluk. Kena syubhat. Benar kata Imam Syafi'i, ya? Benar. Orang yang gak belajar bahasa Arab, itu yang paling rentan kena syubhat. Gak ada itu omongan orang sesat yang mengatakan, oh yang penting kita ya belajar. Gak apa-apa kita gak belajar bahasa Arab. Yang penting manhaj kita, akidah kita kuat, kokoh, sejati. Gak ada kayak begitu. Mendustai kenyataan, justru itu yang paling rentan kena syubhat. Maka kata Ibn Taymiyah di kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Majmu' Al-Fatawa, wa hadha alladhi qaluhu, ini yang diucapkan oleh si Mu'tazilah ini, la yu'rafu fil lughatil Arab, ini tidak dikenal dalam bahasa Arab. Enggak ada tuh dalam bahasa Arab yang namanya mutakallim maknanya khaliqun lil kalam, enggak ada demikian. Ya. Wala kemudian kata Ibn Taymiyah, wala ghairuhum, maupun tidak dikenal di selain bahasa Arab. La hakikatan, tidak secara hakiki. Enggak ada hakikatnya demikian. Wala majazan, bahkan secara majas pun enggak ada, kiasan pun enggak ada. Orang yang berbicara maknanya yang menciptakan pembicaraan. Enggak ada kayak begitu. Enggak ada. Ya, ini pendapatnya siapa ya, ikhwah? Mu'tazilah. Dan ini juga pendapatnya Jahmiyah. dan Jahmiyah maupun Mu'tazilah, mereka bersepakat di atas hal ini. Ya, mereka bersepakat di atas hal ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, wasyahidu minal ayataini al-karimatain. Maka poin dari dua ayat yang mulia di atas, apa poinnya? Anna fihima, bahwa dalam kedua ayat di atas tadi, isbatal hadithi wal qili lillahi subhanahu. Ya, dalam dua ayat di atas tadi terdapat isbat, penetapan, al hadis, pembicaraan, sifat bicara, wal qila, wal qili, dan juga sifat berkata atau berfirman lillahi, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fihima, maka pada kedua ayat di atas juga isbatul kalami lahu, terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluh, kemudian kita masuk pada ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah menyatakan, wa qawluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ketika Allah berfirman ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, wahai Isa putra Maryam, ai udhkur, yaitu ingatlah, idh qala Allah, yaitu ketika Allah ta'ala berfirman, jumhurul mufassirin, kebanyakan para ulama ahli tafsir dhahaba berpendapat ila anna hadzal qawla minhu subhanahu, bahwa pembicaraan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini, yang wa idh qala ya Isa ibn Maryam, wahai Isa bin Maryam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala ya Isa ibn Maryam, ketika Allah memanggil Isa bin Maryam ini, yakunu yaumal qiyamah, itu terjadi nanti pada hari kiamat, wa huwa taubihun, dan isi inti pembicaraan atau firman Allah kepada Isa ini adalah celaan, lilladina abadu al-masiha, bagi orang yang beribadah atau menyembah kepada Al-Masih, kepada Isa, wa ummahu, dan juga kepada ibunda beliau Maryam, minan nasara, dari kalangan orang-orang Nasrani, wa hiya kal ayataini as-sabiqatain, dan ayat ini seperti dua ayat yang di atas. Fiha isbatul qaul lillahi ta'ala, dalam ayat ini terdapat penetapan sifat qaul bagi Allah ta'ala, wa annahu yaqulu idza syaa, dan Allah, bahwasanya Allah berfirman, berkata sekehendak Allah. Ini penting ya, tadi ya, bahwasanya sifat kalam itu sifat bagi zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah itu lawan dari bisu, bahwa Allah berbicara, senantiasa berbicara. Ya, dan juga dari lawan sifat diam, maka ini adalah sifat fi'liyah, bahwa Allah berbicara. Ya, Allah berfirman. Ini sekaligus bantahan bagi siapa? Orang-orang yang menafikan sifat Allah, yaitu dari kalangan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah menetapkan sifat kalam? Nah, menetapkan. Tapi penetapannya berbeda. Penetapan pertama, mereka menyatakan bahwasanya yang dilafadzkan adalah makhluk. Kenapa mereka berkata demikian? Karena Asy'ariyah menafikan adanya huruf dan suara dari sifat kalam tadi. Asy'ariyah, dan ya, ini juga pendapatnya Maturidiyah, mereka berpendapat bahwa sifat kalam itu tanpa huruf dan tanpa suara. Terus sifat kalamnya itu seperti apa hakikatnya? Kata mereka itu kalamun nafsi. Kalam nafsi, yaitu kalau bahasa kita zaman dahulu telepati. Ya, ketika Allah berfirman kepada Musa tidak ada suaranya, yaitu hanya dipahami, terbetik di kalbunya Musa. Itulah firman Allah, langsung Allah, Musa paham. Kenapa demikian? Karena madzhab mereka dibangun di atas bahwasannya sifat kalam itu bila sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf. Ini salah apa benar? Jelas salah. Ini jelas salah. Ini kata mereka kalam, kalam nafsi. Ya, ini yang pertama kali mempopulerkan pemahaman bahwasanya kalam Allah tanpa huruf, tanpa suara, kalam nafsi adalah Ibnu Kullab, yaitu pencetus madhab Kullabiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kullabiyah adalah salah satu nenek moyang dari madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, salah satu madhab yang menjadi patokan dari madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu adalah pendapat Ibnu Kullab, Abdullah bin Sa'id, ya. Abdullah bin Sa'id Ibnu Kullab. Bismillah. Syubhat mereka apa? Syubhat mereka, kata mereka, kalau seandainya kita menetapkan sifat huruf dan suara, kita menetapkan huruf dan suara itu pada kalam, kalam Allah, maka itu mestilah ada alat. Berarti ada alat sebagaimana kita ini, kita berbicara. Saya berbicara nih, saya misalkan bicara, ibu saya, berarti ada alat. Alatnya berupa rongga mulut, ya apalagi lidah, bibir, apalagi alat-alat organ tubuh yang menghasilkan suara. Nah itu. Nah kata mereka, kalau begitu Allah butuh dong alat-alat seperti itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, kata mereka. Allah tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau begitu Allah tidak seperti makhluk. Makhluk berbicara pakai alat, sedangkan Allah tidak. Berarti Allah berfirman tanpa suara, tanpa huruf. Jadi gimana? Kalam nafsi. Kalam nafsi itu gimana? Kalau bahasa kita sekarang telepati. Saya bicara kepada Pak Amin. Pak Amin, paham ucapan saya tadi? Paham ucapan saya tadi, Pak Amin? Enggak paham. Nah ini Asy'ariyah seperti itu. Tatkala Allah berfirman kepada Iblis, ya Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman kepada malaikat, dan seterusnya. Itu kata mereka kalam nafsi. Langsung tertanam di benak Musa, di kalbu Musa, inilah kalam Allah. Inilah kalam Allah yang dipahami oleh malaikat, oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Nabi Adam. Tiga nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah. Ada tiga nabi. Yaitu siapa? Kalimullah, yaitu Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, dan juga Nabi Adam. Bukan Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Nabi Adam. Diajak bicara langsung oleh Allah. Diajak bicara langsung. Tanpa perantara, ya. Nah kata mereka itu langsung dipahami di benak para nabi tadi atau di malaikat ketika Allah berfirman kepada malaikat, ya. Apa landasannya? Landasannya tadi, kalau nanti ada huruf ada suara, berarti Allah butuh alat. Sebagaimana manusia menghasilkan suara, ada alat organ-organ tubuh yang menghasilkan suara. Mereka niatnya bagus. Ingin mensucikan Allah dari makhluk, tapi mereka lupa dengan ayat yang mereka baca sendiri, yaitu laisa kamitslihi syai'. Mereka pikir bicaranya Allah seperti bicaranya makhluk, bicara saya, bicara antum. Kita bicara butuh organ tubuh yang membantu pembicaraan, semisal lisan, lidah, gigi, rongga di tenggorokan atau yang lainnya. Mereka pikir seperti itu. Berarti mereka sendiri yang sudah mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allahul musta'an. Wa alaihi tuklan. Ya. Ada makharijul huruf, kata mereka. Allahul musta'an. Ini fasid, batil, ya, dari berbagai sisi. Ya. Bahwa kebatilan pertama, mereka sendiri yang telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kebatilan kedua, ini lagi. Mereka pikir kalau bersuara itu mesti dari mulut yang ada anggota tubuh yang bisa membantu. Gigi, lisan, lidah, bibir, tenggorokan, atau yang lainnya. Mereka lupa bahwa kayu yang ada di mimbar Rasulullah menangis. Kalau menangis terdengar suara enggak? Terdengar suara. Istri antum pernah nangis sama antum? Pernah. Kok tahu antum istri antum nangis? Kedengeran. Ada gak orang nangis gak bersuara? Hah? Batinnya aja. Ya itu kebatinan mungkin. Kita gak paham. Ya gak? Mas Pandi, pernah istrinya nangis ya? Antum ketika mungkin merencanakan mau ta'adud. Istrinya nangis. Ya Mas Pandi ya, nah, pernah ngomong gitu gak? Oh gak pernah ya. Gak pernah. Misalkan begitu. Ya Pak Eko ya, nah, istrinya nangis. Antum dengar istri antum nangis? Dengar. Dari mana? Suaranya. Di masa Rasulullah SAW, mimbar Rasulullah yang kayu disingkirkan karena sahabat bikin mimbar baru. Mimbar yang lama merasa tersingkirkan, tidak lagi bercengkrama dengan Rasulullah SAW, bersatu dengan Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW naik mimbar, maka dia pun menangis. Rasulullah SAW lewat, maka batu mengucapkan salam. Punya anggota tubuh batu, makharijul huruf, makharijus saut, punya batu. Enggak punya, bisa mengeluarkan suara. Maka pernyataan Asy'ariyah batil. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqna, qala antaqna, antaqna Allah. Orang-orang kafir berkata kepada kulit-kulit tubuh mereka, tatkala kulit-kulit tubuh mereka bersaksi atas tindakan mereka, atas semua apa yang telah mereka lakukan di dunia berupa kejahatan, kemaksiatan dan yang lainnya, maka kulit-kulit mereka bersaksi. Maka orang-orang kafir ini kebingungan, kok bisa kulit-kulit bersaksi? Maka Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, mengutip ucapan mereka, wa qalu li juludihim, dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian wahai kulit-kulit kami bersaksi untuk memberatkan kami? Qalu antaqana Allah, kata kulit-kulit mereka, Allah yang membuat kami bisa bicara. Jadi kalau Asy'ariyah menolak adanya suara dan huruf dari kalamullah dengan alasan kalau ada huruf, ada suara, nanti butuh makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, tempat keluarnya suara, butuh seperti yang dibutuhkan manusia, butuh seperti yang dibutuhkan makhluk untuk bersuara. Mereka salah lagi. Yang pertama tadi mereka sudah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua mereka salah lagi di sini. Mereka lupa dengan ayat ini. Allahul musta'an. Ya, batu aja bisa ucapin salam kepada Nabi SAW sebagaimana dalam ya Sahih Al-Bukhari. Ya, dan yang lainnya. Nah. Ini kebatilan mereka ya. Baik. Jadi kalau kata Asy'ariyah, kalamullah itu maknanya wahid fil azali. Ini pernyataan Asy'ariyah dan Qullabiyah. Adapun Maturidiyah tidak demikian. Ya, seingat saya. Ini mereka menyatakan bahwa kalamullah itu wahid, cuma satu saja, di azali. Di azali. Apa itu azali? Itu masa yang la bidayata lahu, masa yang tidak ada awalnya, dahulu. Dahulu yaitu Allah sudah berfirman, merangkum semua firman Allah, merangkum semua kalam Allah. Maka tatkala Allah berfirman kepada Musa di Bukit Tur, di Bukit Tur Sina sebelah kanan, sebelah kanannya Musa, maka kata mereka itu bukan saat itu. Tapi kapan? Itu udah dulu pembicaraannya, udah ada, azali. Enggak abadi kalam Allah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan kalau sifat kalam adalah abadi, karena itu sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Ya. Nah, jadi kata mereka tatkala Allah berfirman kepada iblis, ya iblis, ma manakan tasjuda lima khalaqtu biyadaya? Wahai iblis, kenapa kamu enggak mau sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Kata mereka, itu azali. Jadi itu cuma kalam nafsi, iblis dengar aja terbetik di kalbunya, itu kalamullah. Kayak bahasa kita dari sekarang apa? Telepati. Kalamullah, Allah tidak berbicara pada iblis saat itu, tatkala iblis mengingkari. Mengingkari untuk sujud kepada Adam. Itu kalamullah, qad hadasa. Allah sudah, itu sudah terjadi. Qad takallama, kata mereka. Allah sudah berbicara dahulu, di masa azali. Madhab orang bingung. Enam. Ini bingung mereka. Bingung nah. Ya. Nanti mereka akan kebingungan menemukan ayat-ayat atau hadis. Ya. Yang kata Nabi SAW, "Ma min abadin illa sayukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Walaysa bainahu wa bainahu turjumanun. Kata Nabi SAW, Ma min abadin, tidaklah seorang hamba illa sayukallimuhullahu yaumal qiyamah, melainkan Allah akan berbicara kepadanya pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara Allah dan hamba tadi. Tidak ada penterjemah. Asy'ariyah bingung nanti memahami hadis ini. Nah, kita lanjut. Ngerti sini ya? Sedikit ya. Nanti kita akan luaskan lagi permasalahan insyaallah di buku lanjutan setelah Al-Wasithiyah ini, ya. Pelan-pelan. Kemarin di usul Salasah dapat sedikit, sekarang sedikit lagi. Ilmu itu memang mesti bertahap insyaallah. Qala rahimahullah taala wa qawluhu, dan firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimatu rabbika, kalimat Rabbmu, yaitu kalimat Allah, sidqan, kejujurannya, wa adlan, dan keadilannya. Qala asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, al-muradu bil kalimati, yang dimaksud dengan kalimat di sini, tammat kalimatu rabbika, telah sempurna kalimat Rabbmu, adalah kalamuhu subhanahu wa ta'ala, yaitu kalamnya Allah, yaitu pembicaranya Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawluhu, dan juga firman Allah, sidqan wa adlan, sidqan ay, apa yang sempurna kalamullah, kalimat Allah, yaitu pembicara firman Allah, sidqan, yaitu fi akhbarihi subhanahu, dalam kabar-kabarnya, dalam setiap kabarnya, wa adlan, dan adil, ay fi ahkamihi, dalam segala hukumnya. Sidqan wa adlan mansubani ala tamyiz, ya, keduanya mansub, ya, mansub yaitu ya dalam ilmu nahwu, ya, yaitu dalam ilmu nahwu adalah perubahan khusus yang tandanya adalah fathah wa manaba anha, dan yang menggantikannya, ya, ini sebagai tamyiz. Wa fil ayati, dan dalam ayat ini terdapat isbatul kalam lillahi ta'ala, itu terdapat penetapan sifat al-kalami lillah, sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluh, dan firman Allah yang lainnya, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima. Perhatikan, ini ayat yang penting. Ya, ini ayat yang penting yang ya selayaknya sudah dipahami, ya, dihafal oleh kalangan penuntut ilmu. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Kenapa penting? Karena ayat ini adalah untuk membantah dengan keras bagi orang yang menolak sifat kalam. Ya, perhatikan, wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah berbicara kepada Musa takliman. Ya, maka takliman itu adalah, kalau di i'rab itu adalah maf'ul mutlak, yang fungsinya ditaukid, untuk menegaskan. Menegaskan. Menegaskan dalam artian apa? Lidaf'i al-majaz, untuk menolak adanya majaz, untuk menolak adanya kiasan. Jadi untuk menetapkan bahwasanya Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Nah, kalangan Mu'tazilah, mereka menyatakan itu bacanya bukan wa kallamallahu Musa, tapi mereka membacanya wa kallamallaha Musa. Harokat pada lafaz jalalah mereka ganti dengan fathah, yang kata mereka ini maf'ul bih muqaddam, yaitu objek yang didahulukan dari kata kerja kalama. Sedangkan Musa itulah sebagai fa'il, pelaku kata kerja kalama. Maka yang bicara Musa, bukan Allah. Ini sebenarnya mudah saja dijawab, ya. Bahwasanya kalau Musa yang bicara pada Allah, apa fungsinya? Semuanya juga nanti berbicara pada Allah dalam doanya, dalam sholatnya. Ya, betul enggak? Apa keistimewaan Musa kalau begitu? Nah, berikutnya lagi, okelah, taruhlah demikian. Apa yang kalian inginkan, wahai Mas Mu'tazilah, wahai Mas Jahmiyah, bahwa ayat tersebut ialah dibaca wa kallamallaha Musa, wa kallamallaha Musa taklima. Maka bagaimana dengan ayat yang lain di surah Al-A'raf, tatkala Allah Ta'ala berfirman wa kallamahu rabbuhu. Ini enggak bisa diotak-atik lagi. Tidak mungkin domir yang bersambung dengan fi'il yaitu kallamahu itu berfungsi sebagai fa'il, dan rabbahu enggak jadi maf'ul, enggak mungkin. Maka wa kallamahu rabbuhu. Mu'tazilah dari zaman dahulu hingga saat ini mereka kebingungan. Mereka kebingungan, bingung bagaimana mencari celah agar ayat ini bisa diotak-atik, tapi sampai sekarang mereka tidak bisa mengungkapkannya dengan kebatilan mereka, enggak bisa. Wa kallamahu rabbuhu. Rabbuhu itu dalam ilmu bahasa Arab enggak bisa. Kedudukannya mesti sebagai fa'il, kata kerja dari kallama. Maka yang berbicara adalah rabbuhu. Rabbmu. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara kepadanya. Bisa dipahami sini? Nah, makanya antum yang sedang belajar bahasa Arab semangat. Ya, fungsinya ini untuk memahami ilmu-ilmu Islam. Enggak mungkin paham akidah dengan mendetail sampai tingkat lanjutan kecuali dengan belajar bahasa Arab. Ya. Ayo semangat belajar. Ustadznya semangat ya? Semangat Ustadz Jumakir. Tak, mungkin dia hari Jumat kena sip siang, pulangnya tengah malam, jam 1. Paginya Sabtu subuhnya ngajarin antum. Antumnya malas-malesan. Ya Allah. Ini penuntut ilmu apa simpatisan? Allahumma musta'an. Ya. Baik. Mana tadi? Ya ini ya. Jadi kalau nanti Mu'tazilah Jahmiyah menolak ayat wa kallamallahu Musa taklima, mereka membacanya dengan nasab wa kallamallaha. Okelah. Bagaimana dengan ayat wahai Mu'tazilah di surah Al-A'raf wa kallamahu rabbuhu? Ah, enggak mungkin di otak-atik rabbuhu jadi maf'ul. Tidak ada sejarahnya dalam ilmu bahasa Arab domir yang bersambung dengan fi'il itu menjadi fa'il, enggak mungkin. Ah, kebingungan mereka. Antum yang belum belajar bahasa Arab bingung apa domir, apa mansub, apa maf'ul, apa itu. Ya, temannya donat apa temannya nasi uduk. Nah, bingung. Belajar makanya. Ya, yang sudah belajar sudah semangat, ya. Qala wa kallamallahu Musa takliman, hadza tasyrifun. Ini adalah pemuliaan. Pemuliaan yang Allah berikan li Musa alaihissalam, kepada Musa alaihissalam, bi annallaha kallamahu, bahwa Allah berbicara kepadanya. Apa makna kallamahu? Asma'ahu kalamah, memperdengarkan kepada Musa kalamnya, memperdengarkan kepada Musa pembicaraannya Allah. Walihada yuqalalah, oleh karena itulah Musa dipanggil atau dijuluki dengan Al-Kalim, yaitu Kalim, Kalimullah. Apa makna Kalimullah? Orang yang diajak bicara oleh Allah, bukan orang yang bicara pada Allah. Kalau bicara pada Allah semuanya bisa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Malik dalam Al-Muwatta, inna al-musalliya yunaji rabbahu, sesungguhnya orang yang sedang sholat sedang bermunajat. Bermunajat itu bicara dengan lirih kepada Rabb-nya. Falayadhhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, maka janganlah kalian mengeraskan suara Al-Qur'an kalian satu sama lain, karena ada orang yang sholat sedang bermunajat, bicara dengan lirih kepada Rabb-nya. Kalau Musa cuma bicara kepada Allah di ayat ini, apa fungsinya? Apalagi tadi takliman itu masdar litaukid. Litaukid masdar itu maf'ul mutlak, ya. Itu fungsinya ada berapa fungsi? Yaitu untuk menjelaskan jenis dari kata kerja tadi, aktivitas kata kerja tadi, bilangannya, dan ini adalah taukid untuk menegaskan. Apa maknanya? Lidaf'il majaz, untuk menolak adanya kemungkinan kiasan. Kalau antum berkata begini, ya, dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab antum mengatakan, misalkan ana ajlisu alal kursi, saya duduk di atas kursi. Mungkin nanti bisa dipahami dengan majas. Oh, maknanya bukan gitu. Tapi kalau antum mengatakan ya jalastu atau ajlisu alal kursi julusan, nah ini masdarnya. Masdar itu yang datang ketiga dari tasrif istilahi. Ya, tasrif istilahi, asal kata. Ya, dalam salah satu madhab bahasa Arab, masdar adalah asal kata, bukan fi'il madi. Nah, misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan, ya. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, nasara yansuru nasron. Nah, begitu. Nah, ini masdar. Nanti kalau dia dijadikan maf'ul mutlak, fungsinya untuk mentaukid, menegaskan, menolak adanya majas. Ya, antum mengatakan nasartuhu nasron, maka pertolongan antum kepada si fulan, nasartu fulanan nasron, saya menolong si fulan nasron, ini untuk menegaskan bahwasanya antum betul-betul menolong si fulan. Dorobtu fulanan dorban, saya memukul si fulan betul-betul dengan pukulan, bukan dengan kiasan. Karena nanti kalau antum mengatakan dorobtu fulanan, saya memukul si fulan, bisa dalam artian oh bukan dia yang memukul, tetapi bisa jadi yang memukul adalah si anak buahnya, centengnya, ya, pengawalnya, atau itu maknanya bukan memukul tetapi memukul balik, begitu kan. Nah, antum mendengarkan komentator sepak bola, wah, dorobtu fulanan dorban, saya benar-benar memukul si pukulannya, ya, jenis-jenis pukulan, entah nabok, nempeleng, gampar, tonjok atau yang lainnya. Ya, bisa dipahami sini? Baik, barakallahu fikum. Nah. Mana sekarang? Takliman. Nah, takliman masdarun muakkidun lidaf'il qawni taklimi majazan. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, itu takliman dia maf'ul mutlak. Ya, masdar yang ketiga datang dalam tasrif istilahi, muakkidun yang menegaskan, semakin menegaskan adanya aktivitas yang ditunjukkan oleh kata kerja. Kalau Allah Ta'ala berfirman wa kallamallahu Musa, maka benar-benar Allah berbicara pada Musa. Lidaf'i kauni taklim, untuk menolak status taklim itu nanti pembicaraan majazan, sebagai sebuah majaz, kiasan. Wafil ayati, maka dalam ayat ini isbatul kalami lillahi, terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah. Wa annahu kallama Musa alaihi salam, dan bahwasanya Allah berbicara kepada Musa alaihi salam. Nah, kemudian qala wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala wa minhum man kallamallah wa minhum man kallamallah, dan di antara mereka Allah berbicara, Allah memperdengarkan pembicaranya kepada mereka, dan di antara mereka itu siapa? Ay minar rusul, yaitu dari kalangan para rasul. Ar-rusul itu jamak atau plural dari rasul. Dalam bahasa Arab boleh dibaca rusul atau boleh dibaca ar-ruslu dengan kasrah sin. Tapi paling populer dengan dhammah sin. Nah, inilah yang ada di Al-Quran maupun hadis. Ya, wa minhum ar-rusulu alaihim assalatu wassalam. Man kallamallah ay asma'u kalamahu bila wasitatin. Itu Allah memperdengarkan kalamnya bila wasitah, tanpa ada perantara, tanpa ada pihak ketiga. Yakni Musa wa Muhammadan, yaitu Musa dan Muhammad alaihi masallatu wassalam, wa kadza Adam, demikian pula Adam. Kama warada bihi alhaditsu, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis fi sahih Ibnu Hibban, dalam hadis sahih Ibnu Hibban, ya, yaitu bunyinya, ya, bahwasanya Adam alaihi salam nabiyyun mukallamun. Ya, dalam hadis Ibnu Hibban ini disebutkan Adam itu adalah nabiyyun mukallamun, yaitu seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tiga. Kalau ditanya siapa nabi yang diajak bicara oleh Allah, tiga, yaitu Adam, Musa, nabi kita Muhammad SAW. Wa fil ayati, maka dalam ayat ini isbatul kalami lillahi ta'ala, terdapat penetapan sifat kalam untuk Allah wa annahu kallama ba'dur rusul, bahwa Allah berbicara atau memperdengarkan pembicaraannya kepada sebagian rasul, yaitu Adam, Musa dan juga Muhammad SAW. Walaupun Adam bukan rasul, Adam hanyalah nabi, karena rasul yang pertama adalah Nuh sebagaimana di pelajaran salah satu usul yang pernah kita bacakan di sini waktu itu. Qala wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walamma jaa Musa limiqatina, ya, dan tatkala Musa datang limiqatina di tempat yang kami tentukan, ai hasala maji'uhu, yaitu ya terjadi kedatangan Musa, kedatangan beliau Musa fil waqtin ladzi wa'adahullahu fihi, di waktu yang telah Allah janjikan, wa kallamahu rabbuhu. Nah ini lihat di ayat ini yang enggak mampu ditolak oleh kalangan Mu'tazilah dan juga kalangan Jahmiyah di surah Al-A'raf ayat 143 ini. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya berbicara kepadanya, ai asma'ahu kalamahu min ghairi wasitatin, yaitu Allah memperdengarkan kalamnya kepada Musa tanpa ada perantara. Fal ayatu fiha, maka ayat-ayat ya di sini terkandung isbatul kalami lillah, terkandung penetapan kalam bagi Allah. Wa annahu yatakallamu man matasya'a subhanah, bahwa Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki. Wa annahu kallama Musa alaihi assalamu bila wasitatin, dan bahwasanya Allah berbicara atau memperdengarkan pembicaraannya kepada Musa alaihissalam tanpa ada perantara. Nah, wa qauluh, dan firman Allah, wa nadainahu ay nadallahu ta'ala Musa alaihissalam, ya, tatkala kami seru dia, yaitu tatkala Allah menyeru kepada Musa alaihissalam. An-nida, apa itu an-nida? Maknanya huwa as-saut al-murtafi, itu suara yang kencang, suara yang keras, itu an-nida, itu suara yang keras. Wa nadainahu, itu tatkala kami memanggilnya dengan suara yang keras. Min janibit tur, dari sisi bukit Tur. Kalau kita sekarang kenalnya bukit Tur Sina, ya penghasil apa namanya, zaitun. Ya, At-Tur adalah jabalun, itu adalah sebuah gunung, baina Misra wa Madyana, yaitu yang terletak di antara Mesir dan negeri Madian. Ya, Allah Ta'ala berfirman di ayat ini, wa nadainahu min janibit turi al-aymani wa qarrabnahu najiyah. Ya, dan kami memanggilnya dari sisi Tur al-ayman, sebelah kanan. Al-janib al-ayman min Musa, yaitu sebelah kanannya Musa, bukan sebelah kanannya bukit Tur. Hina dahaba, tatkala Musa pergi dari rumahnya untuk keluar cari kayu bakar atau cari api, ia bertari minan nar, mencari api, allati ra'aha jadwatan, yang dia lihat ada bara api. Walaysa al-muradu al-ayman al-jabali binafsihi, maksudnya bukanlah maksudnya adalah sebelah kanan gunung Tur itu sendiri, bukan, tapi sebelah kanannya Musa. Ya, fa innal jibala la yamina wa laha wa la shimala, karena yang namanya jibal, ya, yang namanya gunung, pegunungan itu tidak memiliki arah kanan atau kiri. Arah kiri atau kanannya dari sisi orang yang ada di situ. Jadi dia ada di situ menghadap kemana, di kanannya sini. Ya, gunung itu sendiri enggak punya arah. Ya. Waqarrabnahu, dan kami dekatkan dia, ai adanainahu, kami dekatkan dia, hatta kallamnahu, hingga kami berbicara kepadanya atau hingga kami memperdengarkan pembicaraan kami kepadanya. Najiya, yaitu najiya ai munajian, itu dengan suara yang lirih, bisik, ya. Wal munajatu, yang namanya munajat itu adalah diddul munadat, itu adalah lawan dari kata munadat, yaitu memanggil dengan suara kencang. و Wa fil ayati al-karimah, maka dalam ayat ini isbatul kalami lillah, ya, dalam ayat ini terdapat kandungan penetapan sifat kalam bagi Allah. Wa annahu yunadi wa yunaji, wa Allah yunadi, memanggil dengan suara kencang. Wa yunaji, dan memanggil dengan suara yang lirih. Wa huma naw'ani minal kalam, dan keduanya, memanggil dengan suara kencang dan suara lirih, adalah keduanya dua jenis dari kalam. Fal munadat, yang dimaksud dengan munadatu bisautin murtafi'in, yaitu dengan suara yang kencang kalau memanggil dengan munada. Wal munajatu, yang dimaksud dengan munajat adalah bisautin ghairi murtafi', yaitu dengan suara yang bukan dengan suara yang kencang. Baik, ya, sudah 8:30 lewat, ya, kita cukupkan karena masih panjang, sepertinya tidak mungkin kita selesaikan bab ini. Kita sisakan nanti untuk, ya, pertemuan berikutnya di pekan depan insyaallah, ya. Nah, bagi antum yang mau bertanya, tafadhalu, silakan. Ah, apa baik kok?